asta. Cumva asta la sayang kau celaka. Dengar kala sayang katakanlah. Kuda cinta padanya kau istrinya. Walau aku istrinya kau berdosa. Selamat tinggal wahai kasih, ku nanti di